Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, Senin 10 Muharram 1436 Hijriah, kita duduk bersama kembali membaca kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan surat Al-Baqarah, tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke 164. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, wa fi ikhtilafil laili wa huwa ta'aqubuhuma 'ala ad-dawam idh dhahaba ahaduhuma khallafahu al-akhar. Dan dalam silih bergantinya malam dan siang, maksudnya saling susul menyusul secara kontinu. Kontinu artinya terus menerus. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa fi ikhtilafi hima fil harri wal bardi wa tawassuti wa fi tuli wal qasri wa tawassut. Artinya, apabila salah satunya berlalu, maka yang lain akan menggantikannya. Dan pada keadaan silih berganti antara keduanya dalam hal panas, dingin, dan normal, panjang, pendek, dan pertengahan. Wa ma yunsha'u an dzalika minal fusul. Serta apa yang diakibatkan olehnya seperti musim-musim. Allati biha intizamu masalihi bani Adam wa hayawanatihim. Yang menjadi bagian dalam keteraturan kemaslahatan anak cucu Adam. Jadi dari siang dan malam saja sudah kita dapati kekuasaan yang sangat luar biasa dimiliki oleh Allah. Dengan adanya siang dan malam berarti ada panas dan dingin. Dan siang dan malamnya pun tidak sama. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pertengahan. Ini semua kemudian dari siang dan malam itu nanti ada musim-musim. Akibat siang dan malam ada musim-musim, ya. Yang dengan musim-musim tersebut Allah Subhanahu wa taala mengatur kebaikan dan kemaslahatan untuk anak Adam dan seluruh hewan-hewan. Wa jami'u ma ala wajhil ard. Dan seluruh yang berada di atas muka bumi, min asjarin wa nawabita, dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Kullu dzalika bintizamin wa tadbirin. Semua itu diatur dengan teratur dan tersusun. Ya. Luar biasa. Jadi ketika ada siang dan malam, kemudian ada panas dan dingin, kemudian ada musim-musim, yang musim-musim itu sesuai dengan keadaan manusia dan juga hewan-hewan. Itu semua teratur dan tersusun rapi. Wa taskhirin tanbahiru lahul uqul, dan terlaksana dengan rapi yang dikagumi oleh akal manusia. Ini akal manusia tidak bisa berpikir, tidak bisa memikirkan tentang siang dan malam dan akibat yang baik dari siang dan malam tersebut. Wa ta'jazu an idrakihi minar rijalil fuhul, yang tidak mampu dijangkau oleh orang-orang yang perkasa. Ya. Ma yadullu dzalika ala qudrati musarrifiha. Semua itu menunjukkan kuasa pengaturannya. Siang dan malam hanya sebagai wasilah, sebagai sarana Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Ya, untuk menunjukkan kekuasaannya. Pengaturan siang malam yang demikian teratur rapi, tersusun, itu untuk menunjukkan yang mengatur ini adalah yang maha kuasa. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ilmihi wa hikmatihi, ilmunya dan hikmahnya, bahwasanya siang dan malam, yang kemudian nanti ada musim, kemudian nanti ada dingin dan panas, itu Allah atur dengan ilmunya dan hikmahnya. Ada daerah-daerah hikmahnya artinya cocok. Ada daerah-daerah yang cocoknya dia panas kebanyakan. Ada daerah-daerah yang cocoknya dia dingin kebanyakan. Ada pertengahan dan semisalnya. Ya. Contoh yang sangat luar biasa di Mekah misalkan. Di Mekah itu paling banter 35, 33 derajat Celcius. Tidak seperti di Madinah atau di kota-kota lain di Arab Saudi, kadang sampai 50 derajat Celcius. Di Mekah kenapa demikian? Karena agar semua orang yang datang ke sana mereka bisa menyesuaikan keadaan Mekah. Karena semuanya tidak lebih daripada 33-35 derajat Celcius. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya sebutkan juga, hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam langit dan dalam siang dan malam. Bahwasanya siang dan malam Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak secara bersamaan satu dunia. Satu dunia tidak secara bersamaan. Kenapa demikian? Agar manusia mendapatkan kebaikan dari perbedaan tersebut. Dari perbedaan tersebut. Itu maksudnya hikmahnya. Ya. Hikmahnya artinya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan siang dan malam tersebut dengan ilmunya dan hikmahnya. Ilmunya artinya memang Allah ahli, sang pencipta siang dan malam. Hikmahnya maksudnya meletakkan siang dan malam pada proporsinya, pada tempatnya. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rahmatil wasi'ah, dan rahmatnya yang luas. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam tersebut itu salah satu dari bentuk rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Salah satu bentuk rahmat-rahmat Allah terhadap manusia menciptakan siang dan malam. Coba kalau siang terus, coba kalau hujan terus, nanti dari siang dan malam tersebut ada hujan, ada kemarau, ya. Coba kalau Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemarau terus, kering, kerontang, maka subhanallah, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Wa lutfihi syamil, dan kelembutannya yang sempurna. Wa tasrifihi wa tadbirih, serta pengaturan dan penertibannya. Alladzi tafarrada bih, yang dilakukannya sendiri. Ini yang menunjukkan lebih kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Pengaturan siang dan malam tersebut Allah tidak butuh pembantu. Allah yang mengaturnya sendiri. Ya. Adapun kalau dikatakan malaikat bagaimana statusnya? Maka jawabannya adalah itulah tanda kekuasaan Allah. Allah bisa menciptakan makhluk yang sangat besar, yang dia bisa menurunkan hujan, yang memberikan menumbuhkan tumbuhan dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala lakukan itu sendiri pada hakikatnya. Wa 'azamatihi, dan keagungannya Allah. wa azamati mulkihi wa sultanihi, dan keagungan kerajaannya dan kekuasaannya. Mimma yujibu an yu'laha wa yu'bad, itu semua mengharuskan agar dia disaka, ya, dijadikan diibadahi, dijadikan sesembahan, kemudian diibadahi, wa yufradu bil mahabbati wat ta'zim, dicintai dan diagungkan, ditakuti, wal khaufi war raja, diharapkan, wa badril juhdi fi mahabihi wa maradhi, serta segala usaha dikerahkan untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaannya. Nah, ini ujung-ujungnya, ya. Setelah kita mengetahui kuasa-kuasa Allah yang berkenaan dengan langit dan bumi, yang berkenaan dengan malam dan siang, maka akhirnya adalah bahwa kita berusaha agar beribadah kepada Allah agar dicintai dan diridhai oleh Allah yang maha kuasa tadi. Ini ibu-ibu, bapak-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, wa fil fulki wal fulki allati tajri fil bahri wa hiya sufun wal marakib wa nahwiha, dan dalam bahtera yang berlayar di laut, maksudnya perahu dan kapal atau semacamnya, mimma alhamallahu ibadahu sun'ataha, yang dari benda-benda yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada manusia dalam menciptakannya. Termasuk tanda kekuasaan Allah adalah bisa berlayarnya kapal di atas lautan, di atas fulk, di atas bahar maksud saya, di atas lautan, kapal bisa berlayar di atas lautan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hal tersebut kepada hambanya. Hambanya di sini siapa? Yang diperintahkan untuk membuat perahu, Nabi Nuh, ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, wa khalaqahum laha minal alati dakhiliyah wal kharijiyah ma aqdarahum alaiha, dia menciptakan buat mereka sarana-sarana bagian dalam maupun bagian luar yang mampu mereka lakukan, ya, mimma aqdarahum alaiha, yang mampu mereka lakukan. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan lautan, lalu harus lewat dari lautan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat perahu. Akhirnya ada apa? Pohon yang diambil darinya kayu. Ya. Akhirnya ada besi yang diambil darinya paku. Akhirnya ada plastik yang diambil darinya, akhirnya membuat plastik yang dipergunakan di dalam kapal tersebut. Nah, ini salah satu luasnya rahmat Allah. Semua yang diperlukan oleh manusia ada. Semua yang diperlukan oleh manusia ada. Ini yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Kalau sudah semakin cinta, akhirnya yang ada adalah selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, famanilladzi alhamahum sun'ataha, maka oleh karena itu, ya Afan, terlalu cepat. Summa sakharaha laha hadzal bahra al'azima war riyah, dan kemudian dia menyiapkan untuk mereka lautan yang luas, atau lebih tepatnya, kemudian dia menundukkan untuk mereka lautan yang luas. Jadi lautan yang luas tersebut bisa dilalui. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lautan yang luas dengan perahu, dengan kapal yang terbuat hanya dari kadang-kadang dari papan ataupun kayu. Padahal dia sangat luas, itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. allati tahmiluha biha fiha minal murkab wal amwal. Yang dan angin yang membawa mereka, kapal angin yang membawa kapal mereka dan segala yang ada di dalamnya seperti para penumpang, harta benda dan barang-barang yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini salah satu hal dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis rahimahullahu taala mengatakan wal bada'i'u allati hiya min manafi'in nas wa bima taqumu bihi masalihuhum wa tantazimu ma'ashihim ma'ashiyahum. Artinya, dan dengan suatu hal yang tegak di atasnya kemaslahatan mereka dan teraturnya kehidupan mereka. Maksud dari penulis adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan barang-barang yang dengan barang-barang tersebut manusia bisa beraktivitas. Ada kain untuk pakaian. Ya, untuk yang dipakai apa saja? Pakaiankah atau yang lainnya? Ada besi, ada plastik, ada bahan bakar. Nah, itu semua bisa dibawa melalui laut. Nah, ini kan tanda kuasa Allah. Akhirnya kehidupan manusia ya baik dan teratur rapi. Maka kemudian penulis rahimahullah ta'ala bertanya. Dan ini semuanya jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban atas pertanyaan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Famanilladzi alhamahum san'ataha? Oleh karena itu, siapakah yang mengilhami mereka untuk membuat kapal? Nabi Nuh, siapa yang mengilhami untuk membuat kapal? Tidak ada lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa khalaqa lahum min al-alat ma bihi ya'malunaha, dan membuat mereka siapa yang menciptakan untuk mereka alat-alat tersebut yang merupakan sarana mereka dalam membuat kapal. Siapa yang menciptakan alat-alatnya? Ya, bahannya, alat-alatnya siapa? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Am man alladhi sakhkhara lahal bahr, atau siapakah yang menundukkan lautan hingga kapal berlayar di atasnya dengan izinnya? Ya. Tajri fihi biizni wa taskhiri wardiyah. Artinya, siapakah yang menciptakan untuk mereka alat-alat tersebut yang merupakan sarana mereka untuk membuat kapal? Atau siapakah yang menundukkan lautan hingga kapal mereka berlayar di atas nya dengan izinnya dan penyiapan lautan serta angin? Siapa semua itu? Tidak ada lain kecuali siapa? Allah yang Maha Kuasa. Kemudian ammanilladzi khalaqa lil marakibil bahriyah wal barriyah wal bahriyah an-nar wal ma'adin al mu'ina ala hamliha, atau siapakah yang menciptakan bagi kendaraan langit dan maupun darat? Siapa yang menciptakan? Kalau seandainya enggak ada kendaraan, tidak ada mobil, motor, sepeda, ya, kapal, pesawat, kemudian kereta, maka siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang menciptakan bagi kendaraan laut maupun darat bahan bakar dan pertambangan yang diperuntukkan membawanya dan membawa segala isi dari harta benda? Nah, ini itu semua dilalui dengan air atau melalui air. Ya, dilalui melalui air. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Fahal hadhihi al-umur hasalat ittifaqan?" Ataukah yang dikerjakan sendiri oleh makhluknya yang lemah tidak lagi berdaya, yang keluar dari perut ibunya dan dengan tidak berilmu dan tidak pula kuasa? Kecepatan saya. Apakah perkara-perkara itu semua terjadi dengan kesepakatan? Ya, artinya terjadi dengan, bukan kesepakatan di sini terjemahannya, dengan tiba-tiba. Apakah semua itu terjadi dengan tiba-tiba? Am istaqalla bi ilmi hadzal makhluq adh-dha'if wal 'ajiz alladhi kharaja min batni ummihi la ilma lahu wa la qudrah, thumma khalaqa lahu rabbuhu al-qudrata wa 'allamahu ma yasha ta'limahu amil musakhir lidzalika rabbun wahid hakimun alim la ya'jizuhu shay wa la yamtani'u 'alaihi shay. Ataukah dikerjakan sendiri oleh makhluk? Jadi dunia yang ada ini, bumi, langit, malam, siang, lautan, yang sudah kita ambil pelajaran-pelajarannya, ya, dikerjakan sendiri oleh para makhluk yang lemah lagi tidak berdaya, yang keluar dari perut ibunya dengan tidak berilmu dan tidak pula kuasa atas apapun. Kemudian Rabb-nya menciptakannya untuknya kekuatan dan ilmu sesuai dengan kehendak-Nya. Ataukah yang melakukan itu adalah Rabb yang tunggal, yang satu, yang maha bijaksana? Dan lagi maha mengetahui, yang tidak lemah atas segala sesuatu dan tidak terhalang baginya sesuatu apapun. Ini pertanyaan-pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam, adanya bisa berlayar di lautan. Maka siapa yang melakukan hal itu semua? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hakim, Al-Alim, Al-Wahid, Al-Qahhar. Balil asya qaddanat li rububiyyatih wastakanat li azamatih wa khadu'at li jabarutih. Akan tetapi segala sesuatu tunduk di bawah kerububiyahannya, dirinya pasrah dalam keagungannya dan patuh terhadap kekuasaannya. Itulah Allah yang kita sembah. Ya, Allah yang kita sembah sedikit dari gambaran kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak rugi kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu perasaan-perasaan pengagungan terhadap Allah ini letakkan di dalam diri kita, agar kita senantiasa meminta hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, meninggalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, وَغَيَةُ الْأَفْضِ الضَّعِيبِ أَنْجَلَهُ اللَّهُ جَزَاءً مِنْ أَجْزَاءِ الْأَسْبَابِ. Peran paling tinggi seorang hamba yang lemah adalah bahwa Allah menjadikan dirinya sebagai suatu bagian dari bagian-bagian penyebab. أَلَّتِ بِهَا وُجِدَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ الْعِظَامِ. Artinya, yang dengannya terwujudlah perkara-perkara yang besar tersebut. Nah, ini juga kuasa Allah menjadikan manusia salah satu penyebab terjadinya sesuatu. Seperti misalkan ada kapal terbang, pesawat, ada kereta, itu buatan siapa? Manusia. Manusia ini adalah penyebab. Dan yang memberikan sebab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه. Maka yang demikian itu, Evan, ini semua menunjukkan rahmat Allah dan perhatiannya kepada makhluknya. Ini juga salah satu tanda dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan manusia sebab tentang kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa melewati di atas air, maka dibikinkan jembatan. Jembatan itu sebab atas kuasanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berkata, وَذَلِكَ يُجِبُ أَنْ تَكُونَ الْمَحَبَّةُ كُلُّهَا لَهُ. Ini pak tujuannya. Yang demikian itu mengharuskan agar kecintaan seluruhnya untuk Allah. Wal khaufu war raja wa jami'u ta'at wal dhul wal ta'zim. Rasa takut, rasa harap, segala macam ketaatan, ketundukan dan pengagungan, ya, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan malam dan siang, membuat orang berlayar di atas lautan. Ini menunjukkan bahwasanya tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya cinta kita hanya kepada Allah. Rasa takut, rasa harap dan seluruh ketaatan, ketundukan dan juga pengagungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha berkuasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa qaulullahi ta'ala wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in, dan firman Allah dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air. Ya, berupa air. Wa huwal matarun nazilu minas sahab. Lalu terlihatlah afan, yaitu hujan yang turun dari awan. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Hujan itu tanda kekuasaan Allah. Yang satu daerah hujan sampingnya cuma beberapa meter tidak hujan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Artinya, lalu dengan air itu dia dihidupkan bumi sesudah matinya. Fa adhharat min anwa'il aqwat wa asnafin niyyat ma huwa min daruratil khalaiq allati la ya'ishuna bidunha. Lalu terlihatlah berbagai macam pokok, makanan yang pokok, berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang menjadi kebutuhan dasar makhluk, di mana mereka tidak akan hidup tanpanya. Ini kuasa Allah dan ini rahmat Allah. Pokoknya luar biasa. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Allah memberikan kepada kalian dari setiap yang kalian perlukan, dari setiap kalian minta. Apa saja yang kita perlukan pasti ada di dunia. Artinya sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, alaisa dzalika dalilan ala qudrati man anzalahu Allah man anzala? Artinya, bukankah hal itu adalah dalil atas kuasa zat yang menurunkannya? Zat yang menurunkannya. Fa adhhara min anwa'il aqwat. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan dengan segala macam tumbuhan, kemudian wa asnafin nabat, berbagai macam tumbuhan. Ah, ini kurang ini. Pantasan yang mengeluarkan dengannya segala macam makanan dan tumbuhan, begitu. Ma huwa daruratul khalaiq. Ya, penulis di sini terjemahannya agak bingung ya. Lalu terlihat berbagai macam makanan pokok dan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang menjadi kebutuhan dasar makhluk, ya, yang menjadi kebutuhan dasar makhluk. Taib sampai situ. Ma huwa daruratul khalaiq, yang menjadi kebutuhan dasar makhluk. Allati la ya'isuna biduniha, di mana mereka tidak akan hidup tanpanya. Nah, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alaysa dhalika ala dalilan ala qudrati man anzalahu? Bukankah hal itu adalah dalil atas kuasa zat yang menurunkannya? Wa akhraja bihi ma akhraja, dan yang mengeluarkannya dengan segala yang tumbuh. Wa rahmatihi wa lutfihi bi'ibadihi, dan dalil atas rahmatnya, kelembutannya terhadap hamba-hambanya. Wa qiyami bi masalihihim, perhatiannya terhadap kemaslahatan mereka. Ini menunjukkan para ikhwah sekalian bahwa apa yang disebutkan, yang disediakan oleh Allah di dunia itu termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu semua diperlukan oleh manusia. Ya. Wa syiddati iftiqarihim wa daruratihim ilaihi min kulli wajh. Serta besarnya keperluan dan kebutuhan manusia kepada Allah dari segala aspek, dari segala sisi. Amma yujibu dzalika an yakuna huwa ma'buduhum wa ilahuhum. Bukankah konsekuensi dari itu semua adalah wajibnya Allah menjadi zat yang mereka sembah dan menjadi Rabb yang menjadi Rabb mereka? Karena Allah yang maha kuasa, maka Allah yang paling pantas untuk disembah. Ya, inti dari perkataan beliau ini, karena Allah yang maha kuasa, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang paling pantas untuk apa? Disembah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, alaysa dhalika dalilan ala ihya'il mauta wa mujazatihim bi'amalihim. Artinya, tidakkah itu sebuah dalil tentang kekuasaan Allah dalam menghidupkan yang sudah mati dan membalas semua amal-amal mereka, yaitu yang berkaitan dengan hari akhirat? Ya, bukankah itu cukup? Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan, dari hujan tumbuh nanti tumbuh-tumbuhan. Itu tanda yang mengisyaratkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengeluarkan manusia dari kuburnya dan kemudian menghisap manusia. Mampu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wabatha fiha ay fil ard, dan dia sebarkan di bumi, maksudnya di muka bumi, min kulli dabbah, segala jenis hewan, ay nashara fi aqtaril ardi min ad-dawabil mutanawwi'ah, maksudnya dia sebarkan pada segala penjuru bumi bermacam-macam hewan yang menjadi dalil atas kekuasaan yang besar. Ma huwa dalilun ala qudratihi wa 'azamatihi. Ya. Dalil atas kekuatan, kuasa dan keagungan Allah. Wa wahdaniyatihi, keesaannya, wa sultanihil 'azim, dan kekuasaannya yang agung. Wa sakharaha linnas, dan dia menundukkannya untuk manusia. Yantafi'una biha bi jami'i wujuhil intifa, agar mereka memanfaatkan dalam segala macam bentuk pemanfaatan. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berbicara tentang hewan. Ya, hewan berbagai macam. Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan hewan, dan ini menunjukkan tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan tersebut Allah sebar ke bumi, kemudian hewan tersebut menunjukkan dalil kuasa Allah. Hewan dari segala macam bentuk, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kemudian sebagian hewan ditundukkan untuk manusia, agar hewan-hewan tersebut bisa menjadi makanan untuk manusia. Ini salah satu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, dia menundukkannya untuk manusia agar mereka memanfaatkan dalam segala macam pemanfaatan. Famina ma ya'kuluna min lahmih. Nih, di antara manfaat hewan, di antaranya adalah apa yang mereka makan dari dagingnya, hewan yang bisa dimakan. Wa yashrabuna min durrih. Mereka minum air susunya. Wa minha ma yarkabun. Mereka, sebagian dari mereka adalah apa? Wa minha ma yarkabun, yaitu di antaranya yaitu sesuatu yang dia pakai sebagai kendaraan. Wa minha ma huwa sa'in fi masalihim wa hirasatihim. Di antara hewan ada yang menjadikannya sebagai penolong dalam penjagaan dan juga kepentingan mereka. Anjing-anjing penolong, anjing-anjing penjaga, ya. Wa minha ma yu'tabaru bih, atau sebagian diambil dari hewan pelajaran. Jadi kalau tidak bisa diambil manfaatnya, maka diambil pelajaran darinya. Apa yang tidak bisa diambil manfaatnya hewan, Pak? Ada hewan yang tidak bisa diambil manfaatnya? Kera bisa diambil manfaatnya. Hah? Iya, bisa diambil manfaatnya, manjat kelapa. Itu kalau kita kenalan sama keranya. Ayo, panjat kelapa sana. Ya. Maka jawabannya para ikhwan sekalian, kita bisa mengambil pelajaran dari kera. Artinya bisa mengambil hikmah dari kera, meskipun secara daging dia tidak bisa kita makan. Kenapa kera haram? Karena apa? Warik haram kenapa? Hah? Karena bertaring. Binatang buas, dia termasuk binatang buas. Dagingnya tidak bisa diambil. Kemudian dianya tidak bisa digunakan untuk sesuatu. Adapun yang biasa topeng monyet, ya, itu sebuah kezaliman terhadap si monyet. Yang bisa diambil adalah pelajarannya, pelajaran dari seorang kera apa, sifat-sifatnya bagaimana. Nah, ini salah satu hal yang sangat luar biasa dari binatang. Fa innahu subhanahu wal qa'imu bi arzaqihim. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebarkan pada hewan-hewan tersebut dan bertanggung jawab atas rezeki mereka. Al-mutakaffil bi aqwatihim. Fama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Karena tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat ditambatkannya binatang tersebut. Bukan binatang di sini, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui di mana tempat makanan dari binatang tersebut dan tempat menyimpan dari binatang tersebut. Ini para ikhwah sekalian, ini renungan yang sangat luar biasa di ayat 164 ini. Kapan kita lagi goyah, ya? Coba renungkan kekuasaan Allah. Kapan kita lagi turun imannya, renungkan kuasa Allah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh, bahkan ini ayat ditafsirkan oleh Syekh dengan begitu panjang. Ya, ditafsirkan oleh Syekh dengan begitu begitu panjang. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wa fi tasrifir riyah, dan dalam pengisaran angin, baridah wa harah, baik yang dingin maupun panas, wa januban wa shimalan, selatan utara, wa syarqan dan timur, wa duburan dan barat, wa baina dzalik, dan di antara semua itu. Ini tanda kekuasaan Allah yang selanjutnya, yang terakhir, wa tasrifir riyah. Ya, tasrifir riyah. Di dalam ayat ini tanda kekuasaan Allah yang terakhir, yaitu mengatur angin. Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada angin tornado, ada angin yang menghancurkan satu kota, subhanallah. Saking kuatnya angin tersebut. Ya, itu yang membuat lebih kuat dibandingkan angin tersebut. Kemudian wa bayyana dzalik wa taratan tusiru sahab, dan di wa bayyana dzalik, dan di antara itu semua terkadang mengiring awan, ya, wa taratan tu'lafu bainah, dan terkadang pula mengumpulkannya, wa taratan tulqihuhu, dan terkadang membawa penyemai tanaman, wa taratan tadurruhu, dan terkadang mencurahkannya, wa taratan tumazziquhu, terkadang memisahkannya, wa tazilu dararuhu, dan menghilangkan bahayanya, wa taratan takunu rahmah, terkadang menjadi rahmat, wa taratan tursalu bil azab, dan terkadang menjadi pula azab, siksa. Faman alladhi sarrafaha hadha at-tasrif, siapakah yang mengatur semua kejadian-kejadian seperti itu? Ini luar biasa, ya. Siapa yang mengatur kejadian-kejadian seperti itu? Kadang angin dingin, kadang panas, kadang ke utara, kadang ke selatan, kadang ke barat, kadang ke timur anginnya. Dan dengan angin Allah Subhanahu wa taala menjalankan awan, dengan angin. Awan itu kalau ketika ngumpul dia kencang kalau seandainya dihantam oleh benda. Lihat saja pesawat. Pesawat kalau seandainya sedang di atas kemudian berhadapan dengan awan, pesawatnya kan bergerak. Ini menunjukkan awan tersebut adalah benda yang keras sebenarnya. Dan terkadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, angin bisa membawa yang bermanfaat untuk tanaman. Karena kadang-kadang tanaman tidak akan jadi dengan sempurna kecuali ada apa sih namanya? Hah? Ada apa? Membantu penyerbukan, betul. Yang membantu penyerbukan. Akhirnya bisa keluar bunganya dan semisalnya. Ini maka para ikhwah sekalian, simbiosis mutualisme itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang satu membutuhkan yang ini membutuhkan yang ini membutuhkan ini terus, itu simbiosis mutualisme adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kan kalau seandainya bunganya sudah apa? Sudah mekar, diambil oleh siapa? Oleh kumbang. Kumbang itu akhirnya ada madu. Ya. Begitu juga manusia. Disiramin, ditanamin ya oleh orang tuanya, kemudian menjadi seorang perempuan yang cantik. Lama-lama dihinggapi oleh kumbang. Ada laki-laki. Dari kumbang tersebut lahirlah seorang madu. Madu maksudnya adalah anak. Ah, seperti itu. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang syekh yang menyebutkan ini saja saya terheran-heran. Kok bisa beliau mengurutnya? Mengurut kuasanya ini kok bisa gitu loh, yang syekh yang menulis tulisan ini. Kan kuasa Allah luas, tapi ditulis oleh beliau dengan begitu mudahnya kita memahaminya. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tusirus sahab taran wa taratan tu'lafu bainahu wa taratan tulhiqu wa taratan tadurruhu wa taratan tumazziqu wa tuzilu dararuhu wa taratan takunu rahmah wa taratan tursilu bil adzab. Artinya, baik yang dingin, panas, selatan, utara, barat, dan di antara itu semuanya terkadang mengiring awan, terkadang pula mengumpulkannya, terkadang membawa penyemai tanaman, dan terkadang mencurahkannya, terkadang memisahkannya. Ini angin semua nih, gara-gara angin, ya, yang Allah atur, menghilangkan bahayanya, terkadang menjadikan rahmat, dan terkadang menjadi pula azab. Gara-gara angin, bisa jadi rahmat, bisa jadi apa? Bisa jadi siksa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, famanil ladzi sarrafa hadza at-tasrif? Siapakah yang mengatur semua kejadian-kejadian seperti itu? Wa awda'a fiha min manafi'il ibad ma la yastaghnuna anhu. Dan yang menyimpan padanya manfaat bagi hamba yang sangat mereka butuhkan. Yang tidak bisa tidak mereka harus mendapatkan itu. Itu gara-gara angin. Ya. Coba orang nanam padi. Ada bantuan angin yang bermanfaat untuk tanaman padi tidak? Yang ahli bahuma. Ada enggak? Hah? Ada. Untuk apa? Seperti penyerbukan tadi, dia akan merekah ya. Masya Allah. Ini angin para ikhwah sekalian. Itu bisa jadi rahmat, bisa jadi apa? Bisa jadi azab. Rahmat yang mana seorang makhluk sangat membutuhkannya. Di antaranya menjadi makanan pokok. Ini menunjukkan kita semakin bersyukur kepada Allah, semakin tunduk, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasakharaha liya'isha fiha jami'ul hayawanat. Artinya, kemudian dia menundukkannya agar seluruh makhluk dapat hidup di dalamnya. Wa tasluhul abdan wal asjar. Wal hubub wan nawabit. Illa al azizul hakim al latif bi'ibadihi al-mustahiq li kulli dhi dhullin wa khudu' wa mahabbatin wa inabah wa ibadah. Dia kemudian menundukkannya agar seluruh makhluk dapat hidup di dalamnya. Maka berkembanglah manusia, hewan, pepohonan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Tidak ada yang melakukan semua itu melainkan Allah. Zat yang maha perkasa, maha bijaksana, maha penyayang dan lembut terhadap hamba-hambanya. Yang berhak diharapkan kepadanya segala ketundukan, ketaatan, kecintaan, kepasrahan dan ibadah. Nah, itu intinya, Pak. Itu yang waktu beberapa waktu yang lalu kita sebutkan bahwa tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seseorang akhirnya menyembah hanya kepada Allah semata. Ketika kita mengetahui agungnya Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada kewajibannya adalah seperti disebutkan oleh Syekh di sini. Segala ketundukan, ketaatan, kecintaan, kepasrahan dan ibadah hanya diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa? Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling berkuasa. Itu jawabannya sangat mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling berkuasa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi taskhiris sahab bainas samaa'i wal ard ala khiffatihi wa latafatihi yahmilul ma' al katsir. Ini yang luar biasa juga. Turunnya hujan. Akibat angin semuanya ini. Jadi Pak, penyebutan ya bumi, langit, kemudian malam, siang, kemudian air lautan, kemudian air dari langit, kemudian angin, lima hal ini adalah sumber dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat dengan panca indera mata kita. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh mengatakan dan dalam menundukkan awan antara langit dan bumi, segala yang kelembutan dan keringanannya, tetapi mampu dengan segala kelembutan dan keringanannya. Artinya awan itu lembut dan ringan, tapi mampu membawa air banyak yang digiring oleh Allah ke tempat yang dikehendakinya. Masya Allah. Ya, dengan segala kelembutan dan keringanan awan, masih mampu membawa air yang banyak untuk diturunkan hujan di tempat yang Allah kehendaki. Ini luar biasa. Fayasuqullahu ila haitsu syaa fayuhyi bihil bilada wal ibada wa yarwi at-talul wal wahhad. Artinya, hingga hiduplah dengannya suatu negeri dan manusia akibat hujan, ada kehidupan. Dan ini salah satu yang beda antara manusia, antara bumi dengan planet-planet lain. Adanya apa? Adanya apa? Hujan. Ya, hujan. Di hal lain tidak ada. Menyirami pegunungan dan dataran-dataran rendah, menurunkannya bagi manusia saat mereka membutuhkan. Ya, termasuk rahmat Allah, tidak hujan setiap hari, Pak. Coba kalau hujan setiap hari. Ya, banjir. Kalau hujan setiap hari, sepi Masjid Imam Syafi'i. Dan semisalnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurunkannya bagi manusia saat mereka butuhkan. Ini luar biasa. Syekh, yang saya herankan kalau kuasa Allah itu sudah luar biasa. Ini Syekh yang menjelaskan kuasanya ini loh. Beliau kan berarti memikirkan kuasa Allah. Dan susah Pak untuk mengungkapkan kuasa Allah. Pokoknya Allah maha kuasa deh, sudah selesai. Tapi beliau jelaskan begitu detail, luar biasanya. Ya. Kemudian, fa idza kana yadhurruhum kasratuhu amsaka anhu. Apabila banyaknya yang turun akan membahayakan mereka, pastilah Allah akan tahan untuk mereka. Jadi kalau hujan terlalu banyak, Allah tahan. Nah, ini luar biasa pada ikhwah sekalian. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan, fayanziluhu rahmatan, fayunziluhu rahmatan wa ludfan, wa yusrifuhu inayatan wa atfan, fama a'zama sultanuh, wa aghrara ihsanuh, wa altafa imtinanuh. Kemudian menurunkannya sebagai rahmat dan kasih sayang. Dia mengaturnya sebagai perlindungan dan penjaga. Juga menunjukkan betapa, maka hal ini menunjukkan betapa agungnya kuasa Allah, betapa melimpahnya kebaikannya, betapa kasih karunianya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya, menyelesaikan ayat ini sedikit lagi. Alaysa minal qabihi bil ibad an yatamatta'u bi rizqi wa ya'ishu bi birrih wa hum yasta'inuna bidzalika ala masakhatihi wa ma'asihi. Nah, ini perhatikan. Penting setelah ini semua. Oleh karena itu, bukankah sesuatu perbuatan tercela bila hamba menikmati rezeki Allah, hidup dengan kebaikannya, sedang mereka menggunakan semua itu dalam rangka bermaksiat kepada Allah dan dalam rangka kemurkaannya. Mana rasa syukurnya kalau begitu? Makanya di sini rahasia para ulama mengatakan, kullu ibadatin syukrunillah. Setiap ibadah adalah bentuk kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, alaysa dzalika dalilan ala hilmihi wa sabrihi wa afwihi wa safhihi wa amimi lutfihi. Tapi kan maksiat terus dijalankan manusia. Manusia tidak bersyukur dengan bumi yang Allah tundukkan untuknya. Maka saya kemudian mengatakan, bukankah itu dalil atas kemurahannya? Jadi dikasih nikmat malah maksiat. Kasih nikmat lagi malah maksiat lagi. Tapi enggak langsung disiksa oleh Allah. Makanya bukankah itu adalah dalil atas kemurahan, kesabarannya Allah, sifat pemaafnya Allah, pengampunannya, dan keagungan kasih sayangnya. Nah, ini luar biasa ya penjelasan dari Syekh. Falahul hamdu awalan wa akhiran zahiran wa batin. Maka oleh karena itu sering-seringlah bersyukur kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah yang pertama dan yang terakhir, lahir apapun baut batin. Ya, coba larinya ke situ. Dari angin larinya kepada syukur. Ini kan penjelasan yang sangat menarik dari Syekh. Walhasilu annahu kullama tadabbara al-aqilu fi hadhihi al-makhluqat wa taghalghala fikruhu fi bada'il mubtada'at wazdada ta'ammuluhu lis-san'ati wa ma udi'a fiha min lata'ifil birri wal hikmah 'alima bidzalik annaha khuliqat bil haqqi wa bil haqqi wa annaha sahifu ayat wa kutubu dilalat ala ma akhbara bihi Allah an nafsihi wa wahdaniyatihi. Artinya kesimpulannya bahwa setiap kali orang yang berakal merenungkan makhluk-makhluk itu, pikirannya berkonsentrasi pada indahnya penciptaan, lalu semakin jauh ia merenungkan hasil-hasil ciptaan itu dan segala yang dikandungnya dari kebaikan dan hikmah yang dalam, niscaya ia akan mengetahui bahwa mereka itu diciptakan untuk sesuatu yang benar, dengan sesuatu yang benar. Ya, jadi Allah menciptakan kita enggak sia-sia. Itu intinya. Untuk beribadah kepada Allah, dan ibadah pun harus dengan benar. Wama akhbarat, afwan. Wama akhbarat bihi rusul minal yaumil akhir wa annaha musakharat laisa laha tadbir wala isti'sa ala mudabbiriha wa masrifiha. Artinya, dan bahwasanya semua itu adalah lembaran-lembaran ayat, kitab-kitab, dalil-dalil atas apa yang dikabarkan oleh Allah tentang dirinya dan keesaannya, dan apa yang dikabarkan oleh para rasul tentang hari kiamat, dan bahwasanya semua itu adalah hal yang ditundukkan, yang tidak sulit bagi zat yang mengatur dan mengelolanya. Ini para ikhwah sekalian. Fata'arraf anna fata'rifa anna al-'alima al-'ulu anna al-'alama al-ulwa anna al-alam al-alawiyya was-sufla kulluhum ilaihi muftaqirun. Akhirnya dapat engkau ketahui bahwa alam atas maupun alam bawah semuanya membutuhkannya. Wa ilaihi samidun, dan bergantung kepadanya. Wa annahu al-ghina bizzat an jami'il makhluqat, artinya dan bahwa dia adalah zat yang maha kaya secara pribadi dari seluruh makhluk. Fala ilaha illallah wala rabba siwa, artinya tiada zat yang maha kaya, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan tiada Rabb selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, kuasa Allah yang sangat luar biasa, dan penjelasannya juga sangat luar biasa dari Syekh. Ya, bisa beliau pikirkan sedemikian rupa, ini menunjukkan kan tadabbur, Pak. Tadabbur terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, selesai tafsir surat Al-Baqarah ayat 164. Semoga ayat 164 ini menjadikan kita lebih beriman kepada Allah, karena Allah lah yang maha kuasa. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Ustaz, pertanyaan dari BBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Ada sebuah kasus di kampung Ana, masyarakat dan para penguasa setempat mengadakan ritual yang berbau kesyirikan yang disebut sedekah bumi, di mana orang-orang membuat tumpeng lalu dikumpulkan di sawah, lalu dikubur di tanah itu dengan harapan bisa mendatangkan berkah dan kesuburan pada panen dan kebun mereka. Bahkan imam sholat di musola kami pun mengikuti ritual tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah sholat kami di belakang imam yang melakukan kesyirikan karena kebodohan mereka? Dari Abu Malik di Banten. Maka jawabannya, tidak sah sholat di belakang mereka. Dan syirik tidak bisa dikatakan bodoh. Ya, syirik tidak bisa dikatakan bodoh. Artinya la yu'dzaru bil jahl bisyirk. Orang tidak boleh diberikan alasan dengan bodoh kalau dia melakukan kesyirikan. Oh, mungkin orang itu kada tahu. Nah. Ya. Itu harus kita pahami baik-baik. Maka tidak sah salat di belakang mereka. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, di luar tema, dari Ibu Hayatun Nufus via Skype Gema Madinah. Saya mau tanya, saya masuk kuliah jam 2 siang dan pulangnya sampai rumah kadang maghrib. Apakah boleh salat zuhur saya dikerjakan di rumah langsung dijamak dengan salat asar? Pulangnya kapan? Menjelang maghrib, Ustaz. Menjelang maghrib. Kuliah ya? Iya. Maka jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Kerjakan zuhur pada waktunya, asar pada waktunya. Jangan bermudah-mudah. Karena masih ada waktu itu. Kecuali kalau seandainya dia dalam safar atau dalam kendaraan yang tidak bisa mengelak. Masih ada waktu. Ya. Masih ada waktu untuk mengerjakan sholat asar pada waktunya. Lebih baik dia mengerjakan sholat di waktunya. Dan kapan sangat diperlukan untuk menjamak baru boleh. Kalau seandainya tidak, maka lebih baik tetap saja sholat pada waktunya. Jadi jamak itu adalah digunakan untuk keperluan. Kalau perlu kita jamak, kalau tidak maka tidak perlu kita jamak. Wallahu a'lam. Dan jangan bermudah-mudah dalam kata perlu atau tidak perlu. Nah, satu lagi Ustaz. Dari via BBM, Diaul Amin bertanya, adakah dalam Islam peringatan Asyura? Terima kasih. Peringatan? Peringatan Asyura. Tidak ada. Peringatan Asyura, bagaimana dilakukan oleh orang Syiah Rafidhah, itu bukan dari Islam. Sama sekali. Ya. Min alifihi ila ya. Dari alifnya sampai ya-nya. Dari A sampai Z-nya. Tidak ada secuil pun dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dan itu adalah perbuatan orang-orang Syiah Rafidhah yang ajaran mereka tidak dari Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pertanyaan yang dari Banten tadi Ustaz, kasus-kasus semacam itu tidak hanya terjadi di Banten, tapi hampir di seluruh pelosok itu terjadi demikian Ustaz. Kemudian yang anak terjadi tanya, apa? Terjadi kesyirikan. Oh, bagi orang-orang yang apa itu, katakanlah di sana memiliki penguasa, baik itu di penguasa di dunia maupun apa itu yang terkait dengan masalah akhirat, misalnya imam-imam di sebuah masjid, imam-imam yeah. di sebuah musola dan sebagainya. Itu rata-rata demikian. Kemudian kalau misalnya kita hidup di suatu tempat, kemudian kita tidak menemukan tempat-tempat sholat berjamaah yang sesuai dengan sunnah dan jauh dari kesyirikan, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya tempat-tempat berjamaah tersebut diimami oleh orang yang melakukan bid'ah saja, dan bid'ahnya tidak masuk kepada kesyirikan atau kekafiran, masih boleh kita sholat di dalamnya. Seperti orang sholat, sholatnya pakai nawaitu, usolli, ya, masih boleh kita sholat di belakangnya. Ya. Yang tidak boleh adalah orang yang sholat di belakang orang yang musyrik atau kafir. Ini enggak boleh. Ya, tidak bisa. Berarti tidak boleh sholat di belakang. Berarti tidak boleh sholat di belakang. Sholat sendiri kalau begitu. Kalau memang tidak ada tempat lain. Sholat sendiri. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.